جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، عرضت أبواب النار، وطردت الشياطين. Jika kita Ramadan, maka akan dibukalah pintu pintu jannah dan akan tutup pintu pintu neraka dan akan dibukalah keluar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan kehadirannya oleh kaum muslimin. Di mana bulan yang mulia tersebut banyak sekali keutamaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan tersebut dikatakan aku didapatkan di awal malam dari malam malam Ramadan. Di awal malam dari bulan Ramadan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dilakukan oleh Muhammad sembilan bulan di mana sering dirasul Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kata awal layla sebesar Ramadan kutuhat abwab jannah wa kutuhat abwab jannah wa kutuhat asyayatin wa maradhu al-jin. Dia menyatakan di dunia pintu-pintu terangkat, di dunia di mana kesaksian yang dilakukan oleh ahli iman. Saya terangkan secepatnya. Sesuatu yang bulan Ramadan ini, tahun ini tersebutkan untuk beribadah yang membaca Al-Quran sebagai yang daripada yang lain. Kemudian dijelaskan makna dari tukil dari sejarah ini yang dimaksudkan di sini adalah syaitan-syaitan yang jahat. Ini adalah Allah dan Yudh. Tidak semua syaitan. Di mana dikatakan? Kenapa di bulan Ramadan ini yang katanya syaitan sudah mempersatu ternyata mungkin masih ada beberapa pikiran atau mungkin masih ada beberapa fitnah kejahatan. Maka ayat pun Rasulullah SAW menjelaskan dalam kita bicara juga itu bahwa kami yang dibilang kepada siapa yang jahat ada siapa yang lain siapa siapa itu yang siapa dari dalam manusia mereka berita berjalan dan juga pula ajaran-ajaran kepada jelekan sama-sama duduk yang jelek dan kajian yang sangat biasa kuat dan fitnah berikutnya kalau dapat akibat berjalan di dengan manusia. Mereka tidak terlalu mengetahui bahwa siapa yang jahat juga diserang oleh siapa yang berlaku-laku. Kemudian mengetahui mengenai keutamaan yang berlaku oleh ini di antara yang telah kita sebutkan masih banyak yang waktu kemarin Allah SWT menutupkan di antaranya di dalam hati dengan mulai Rasulullah SAW mengatakan manusia mahasiswa iman adalah kitaban masalah undang-undang siapa yang berwakil di berlampuan karena iman dan mengharapkan pahala maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis ini diberikan oleh juga surat utamanya oleh itu yang disebutkan dari jalan Muhammad al-Quran kemudian al-Quran dia mengatakan bahasanya ada seorang bersama dalam surat Allah alaihi wa sallam ya Allah Allah ini syahidu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah فقلتوا أصوات الخلق وعملتوا الزباة وصلتوا الوضع وصلتوا الآن قولا من الجنبين والسهلاء وصلتوا الوضع من الجنة يا رسول الله الله أي برسحكي برسحكي في عالم من عبد الله dan aku menunjukkan kebatas dan aku berkuasa di bulan Ramadan maka aku termasuk dari jaman lalu kan ada maka dia berkutus sallallahu alaihi wa sallam dan aku berkata dalam sisi dan para jenaga dan ini juga menarik dan saya berkata Thank you. di pulau tersebut pintu-pintu surga dan di pulau atau di pulau di pulau tersebut pintu-pintu raka yang pun terangkan ini ketika kita berlupakan pintu-pintu surga maka lanjut-lanjut lagi jika ada tertutup dari pintu-pintu surga dan berlangsung ketika pintu-pintu raka Allahumma Thank you.